Kemudian di sini ada beberapa kisah ya, sebagai penyempurna di sini. Kisah orang-orang yang berhasil dalam mendidik anaknya. Di antaranya, khususnya di sini dari kaum wanita, tadi kita sudah cerita Zubair bin Awam. Dia dididik dan dibesarkan di rumah ibunya, Sofia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang pemberani. Karena itu ketika terjadi perang Uhud, ma'ruf ketika Hindun bintu Utbah itu membuat Hamzah tidak berdaya dengan liciknya sehingga terbunuh, sehingga dia mengambilnya, membunuhnya, membelah perutnya, mengambil hatinya, memotong-motong hidung dan telinganya, sehingga jasadnya menjadi tidak karu-karuan. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika melihatnya itu sangat sedih. Maka ketika beliau menoleh kepada bibinya Sofia, dia melihat apa yang akan terjadi. Bibinya ingin melihatnya, maka Nabi mengatakan kepada Al-Zubair, pergilah ke ibumu dan cegahlah dia, jangan sampai dia nanti histeris atau sampai pingsan melihat Hamzah, saudaranya yang diperlakukan seperti itu. Tapi apa kata dia? Silahkan pergi, aku tidak rido terhadap apa yang kamu lakukan. Tiada ibu bagimu. Keras. Artinya dia ingin melihat sendiri. Maka Rasulullah SAW tidak bisa menghalangi. Ya biarkan saja. Dia pergi melihatnya. Dia pergi melihatnya. Sesampainya di sana dia mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon ampun. Dan bahkan dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami rela dengan musibah yang menimpa saudara kami di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami insya Allah termasuk orang-orang yang bersabar. Ya, demikian pemberaninya. Maka menjadi contoh bagi anaknya Abdullah bin Zubair. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Dia menjadi pemberani di tangan ibunya, menjadi orang yang punya sifat-sifat mulia karena pendidikan ibunya Fatimah binti Asad. Demikian pula Muawiyah. Muawiyah siapa ibunya? Yang tadi Hindun. Hindun binti Utbah. Karena pemberani ini, jagoan siasat dan sebagainya. Ya, maka dia berhasil. Demikian pula Abdullah bin Zubair. Ibunya seorang yang mulia, Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma jami'an. Nah, jadi ini semuanya contoh-contoh orang-orang yang berhasil terdidik dengan ibunya. Demikian pula Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz, anaknya Umar ibn Aziz. Dia menjadi pemberani walaupun meninggal dalam usia yang muda karena pendidikan bapak dan ibunya. Ya, demikianlah ya beberapa contoh, dan tentunya banyak contoh-contoh yang lain bagaimana ya pendidikan ibu itu sangat mempengaruhi anak. Tapi ada juga contoh-contoh dari salaf sini yang tidak berhasil mendidik anaknya. Contoh yang paling jelas adalah para nabi, antaranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian antara para imam, Imam Syu'bah, Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah. Dia mengatakan, dilahirkan untukku seorang anak, maka saya beri nama Sa'ad supaya dia bahagia. Tetapi dia tidak bahagia dan tidak berhasil. Suatu saat saya pernah mengatakan, pergilah kepada Hisham Ad-Dastawai, seorang imam ahli hadis, untuk belajar. Tapi apa jawabnya? Saya ingin mengurus hammam saja, mengurus WC. Ya begitu lah. Imam, bapaknya, tapi anaknya kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Demikian pula Ismail ibn Ibrahim ibn Miksam, seorang yang saleh. Di antara ada anaknya namanya Ibrahim, anaknya menjadi seorang yang jahmiyah. Ya, yang jelas hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada contoh-contoh, tidak semua imam itu berhasil mendidik anaknya, karena itu tergantung dari takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu penyair biasa mengatakan ini yang sering kita dengarkan. Idza kanat tibau tibau su'in, fala adaba yufid wala adib. kalau memang tabiatnya tabiat yang jelek, maka tidak ada adab dan tidak ada yang bisa memberikan adab padanya. Yang banyak juga jenis manusia begitu, ikut ngaji ya ngaji, tapi sifatnya ya begitu-begitu juga, tidak mau berubah. Bahkan yang kadang-kadang menjadi ya fitnah. Karena itu juga disebutkan anak-anak kadang menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara anak-anak dan istrimu itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, keberhati-hatilah terhadap mereka. Tapi sebabnya yang paling besar adalah dari kedua orang tuanya. Yang paling biasa terjadi, yang paling sering terjadi, ketika anak itu sakit. Anak sakit, maka pasti susah bapak, apalagi ibu. Maka kadang-kadang kalau tidak ditahan dengan iman, segala cara digunakan. Apalagi kalau sakitnya lama, tidak sembuh-sembuh, ada yang beritahu di sana ada orang pintar, saya datang lagi karena ingin sembuh. Tidak perlu di jalannya baik atau tidak baik, pokoknya harus sembuh. Ini jalan setan yang paling sering mencelakakan anak. Kadang-kadang juga sebagian manusia ya banyak membuat kelalaian dalam mendidik anak karena sebab mencari rezeki. Pergi pagi pulang malam, tidak pernah diperhatikan anak. Padahal anak itu perlu perhatian, perlu musyawarah, perlu tukar pikiran, perlu berbincang-bincang, sebagainya. Tidak. Ya banyak manusia begitu karena faktor pekerjaan. Apalagi kalau mengejar target, target tertentu. Saya harus beli ini sebelum ini. Tahun depan rumah sudah harus begini, harus ini dan sebagainya. Itu yang menyebabkan banyak dia lalai dari anak-anak. Kemudian bencana yang paling besar di zaman sekarang, lebih besar daripada bencana BBM, itu adalah masuknya televisi ke rumah-rumah. Karena tidak diragukan, televisi mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap anak-anak. Karena tidak ingin selamat, lebih baik tidak usah beli televisi. Lebih baik. Karena kalau ada manfaatnya, sangat sedikit dibandingkan dengan mudaratnya. Betapa banyak anak-anak yang rusak karena televisi. Bahkan acara anak-anak itu sendiri pun rusak. Filmnya film Jepang, diajar berpikir berhayal 50 ribu tahun yang lalu. Ada gunung es, salju, ada gadis pingitan di situ, anak raja, ayah macam itu. Nggak tahu dari mana ceritanya. Atau diajar anak-anak jadi jagoan. Jagoan apa itu? Macam-macam. Ya tidak ada pendidikan imannya sedikit pun. Ini sangat berbahaya. Apalagi berkhayal. Anak-anak juga sifatnya suka berkhayal, berangan-angan yang besar. Jadi kalau dilihat lagi dia film-film begitu, tambah. Ya memang hiburan. Tetapi hiburan yang tidak mendidik. Karena itu hendaknya ya mereka menjauhkan diri dari bencana televisi. Kalau dianggap orang ketinggalan zaman, biar saja. Zaman juga tetap akan berlalu, tidak akan ditinggalkan. Hari ini hari Ahad. Ahad tidak tinggalkan kita. Dari pagi tadi kita Ahad. Sampai jam berapa sekarang? Hampir jam 3. Tidak ditinggalkan. Nah,